Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih masalah yang kelima, apa yang diwajibkan, yang diharuskan ya oleh haid. Nah, yaitu sekarang poin yang ketiga, al-i'tidadu bih, beriddah ya, dengannya, dengan haid. Telah dijelaskan kemarin ya masalah ini, bahwa iddah itu adalah hak suami apabila seorang istri ditalak atau istri itu khulu, minta lepas dari suami dan dikabulkan dengan syarat mengembalikan mahar atau semisal dengannya, maka beriddah dengan haid. Liman kanat tahidu, bagi yang haid. Nah, ya, yang haid iddahnya dengan haid. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, ya tarabbasna, mereka melakukan penantian, itu masa iddah, bi anfusihinna, pada diri-diri mereka, salasata quru'in, selama dalam kurun waktu 3 quru. Ya, quru itu jamak dari quru, yaitu haid, yakni salasa hiyad, 3 kali haid. Naam. Adapun khulu, ya, ada khilaf di antara ulama. Ada yang menyamakan dengan talak, masa iddahnya 3 kali haid. Ada yang mengatakan khulu itu fasakh, pembatalan akad, karena sudah ditebus dengan mahar, dikembalikan maharnya. Ya, jadi itu fasakh, pembatalan akad, sehingga cukup iddahnya 1 kali haid. Dan itu lebih kuat. Baik. Adapun wanita ditalak jelas ya, berdasarkan ayat ini. Naam. Ar-rabi yang keempat, al-hukmu bi bara'atir rahimi fil i'tidad bil haid. Al-hukmu, fonis hukum ya, bi bara'atir rahim, dengan bersihnya rahim seorang wanita dari bibit, dari janin, fil i'tidadi, pada iddah yang dilaluinya, bil haid, dengan haid, dengan hitungan haid. Artinya, apabila dia telah melewati masa iddah salasata quru, untuk wanita yang ditalak sudah melewati 3 kali haid, ya, ketika dia suci setelah haid yang ketiga, dia suci, itu berarti rahimnya kosong dari janin. Ya. Dengan demikian, ya, setelah itu dia bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Naam. Tambih, peringatan, idza tahurat al haid aw an nufasa'u, idza, apabila tahurat, suci al haid, wanita yang haid, aw an nufasa'u, atau wanita yang mengalami nifas, apabila suci ya, qabla ghurubisy syams, sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari artinya waktu asar masih ada, meskipun itu waktu darurat ya, untuk orang yang punya udzur ya, seperti ini dia suci ya dari haidnya atau nifasnya sebelum terbenam matahari, sebelum habis waktu darurat tersebut. Naam. Lazimaha, wajib atas wanita itu, antusolliyah, wajib atasnya sholat al-duhra wal-asra, wajib sholat duhur dan sholat asar. Min hadzal yaum, ya, dari hari ini, yakni sholat duhur dan sholat asar hari tersebut, karena dia mendapati akhir waktu pelaksanaan sholat asar, sementara sholat duhur dan sholat asar adalah dua sholat yang bisa dijamak. Bisa dijamak. Ketika dia mendapati penghujung waktu sholat asar, maka bukan hanya sholat asar yang wajib atasnya, tapi juga sholat duhur. Nah, wa man tahurat, dan barang siapa suci minhuma, ya, dari haid atau nifas, minhuma, huma, dhamir huma, itu kembali ke al-haid atau an-nifas dan nifas. Nah, barang siapa suci dari haid, ya, atau dari nifas, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, lazimaha, ya, wajib atasnya antusalliyal maghriba wal isya'a min hadhil lailati, wajib atasnya salat maghrib dan salat isya di malam hari ini. Ya. Baik. Karena dia masih mendapati dia suci sebelum tulu al-fajar, sebelum terbit fajar. Artinya apa? Waktu salat isya masih ada. Nah, perhatikan baik-baik. Wa man tahara minhuma qabla tul fajr, dia suci dari haid dan nifas sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar artinya sebelum masuk waktu salat subuh. Ya, bukan terbit matahari, ya. Nah, sebelum terbit fajar. Nah, waktu salat subuh masuk dengan terbitnya fajar. Nah, ini berdasarkan pendapat. Ini menganut pendapat bahwa waktu sholat isya memanjang sampai terbitnya fajar. Ini salah satu pendapat, karena ada dua mazhab. Ya, ada pendapat mengatakan bahwa waktu sholat isya berakhir dengan terbitnya fajar, dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi selama belum terbit fajar, waktu sholat subuh belum masuk, berarti masih waktu sholat isya. Ini mazhab yang dianut oleh para penulis di sini, sehingga mereka mengatakan apabila seorang wanita suci dari haid dan nifas sebelum terbit fajar, yakni sebelum habis waktu sholat isya berdasarkan mazhab itu, nah maka dia terkena kewajiban sholat maghrib dan sholat isya di malam itu. Li'anna waqta sholati tsaniyah, karena sesungguhnya waktu sholat yang kedua, ya, li'anna waqta sholati tsaniyah, karena waktu sholat yang kedua, waktun bis salatil ula, merupakan waktu untuk salat yang pertama, fi halil udri, pada keadaan ada udur. Ya, pada keadaan ada udur. Maghrib dan isya, ya, ketika ada udur bisa dijamak. Nah, begitu pula sebagaimana halnya duhur dengan asar. Jadi ketika masih mendapati penghujung waktu salat isya, ya, berarti bukan hanya sholat isya yang wajib atasnya, tetapi juga sholat maghrib. Ketika mendapati penghujung waktu sholat asar, bukan hanya sholat asar yang wajib atasnya, tetapi juga sholat duhur. Bisa dipaham ini? Ya. Wabihi qala al-jumhur, dan ini pendapat al-jumhur, jumhur oleh mayoritas ulama, yaitu Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Baik. Di sini ada dua catatan ta'liq yang akan Anda sampaikan. Yang pertama terkait dengan waktu sholat isya. Nanti akan datang pada kitab sholat tentang bab mawaqit as-sholat, bab tentang waktu sholat. Nah, akan dibahas tuntas di sana dengan dalilnya. Ya, yang rajih berdasarkan hadis yang sahih, waktu sholat isya berakhir di pertengahan malam. Ya, indan tisafil lail, ketika pertengahan malam. Nah, itu yang benar. Jadi jika seorang wanita suci setelah lewat tengah malam, mengukurnya dari maghrib sampai terbit fajar. Berapa jam ya dari maghrib, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar itu berapa jam, dibagi dua, itu pertengahannya, itu tengah malam. Ya, itu waktu berakhirnya sholat isya, itu yang benar datang hadis yang sahih. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas setelah lewat tengah malam, berarti sudah keluar waktu sholat isya, tapi dia tidak terkena kewajiban sholat isya karena keluar waktu. Ini yang benar. Yang kedua, ya, mazhab ini yang mengatakan apabila dia mendapati ujung waktu sholat yang kedua dari dua sholat yang bisa dijamak, ya, duhur dan asar, maka bukan hanya asar yang wajib, tapi juga sholat duhur. Ya, begitu pula bukan hanya sholat isya yang wajib, tetapi juga sholat maghrib. Ya, yang rajih pendapat yang kedua, yang wajib atasnya hanya sholat yang didapati waktunya. Yang rajih, yang mendapati, yang suci di waktu asar, yang wajib atasnya hanya sholat asar. Karena hanya itu yang dia dapati waktunya, ataupun sholat duhur sudah lewat waktunya. Bagaimana kita mewajibkan dia melaksanakan sholat duhur pada waktunya sudah lewat, dalam keadaan dia bukan ada penghalang di situ, ya? Dalam keadaan ada penghalang dari taklif ketika itu. Nah, begitu pula ketika dia mendapati waktu sholat isya, bagaimana mungkin kita mewajibkan dia sholat maghrib? Nah, tayyib, ini yang rajih. Wallahu a'lam. Al-mas'alatus sadisatu, masalah yang keenam. Aqallun nifasi wa aktharuh. Ya. Batas minimal waktu nifas dan batas maksimalnya. La hadda li aqallin nifasi. La hadda, tidak ada batas li aqallin nifas untuk, ya, batas minimal nifas itu tidak ada. Li'annahu, alasannya li'annahu, karena sesungguhnya lam yarid tidak datang, ya, fihi, pada masalah batas minimal waktu nifas, tahdid. Tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadith Nabi SAW yang membatasi bahwa batas minimal nifas itu sekian hari. Faraja'a fihi ilal wujudi. Faraja'a, maka, ya, masalah itu kembali ilal wujud, kepada fakta yang ada. Kepada fakta yang ada dalam realitas kehidupan. Waqad wujida, dan sungguh telah didapatkan nifas itu dialami oleh seorang wanita qalilan, ya, hanya sebentar. Wa katsiran, dan ada juga yang lama. Ya, ada yang nifasnya sebentar, ada yang nifasnya lama. Jadi untuk batas minimalnya tidak ada. Naam. Wa aktsaruhu 40 yawman. Dan batas maksimal nifas itu adalah 40 yawman, 40 hari saja dari waktu melahirkan. Dari waktu melahirkan, ya. Setelah melahirkan 40 hari setelah itu, ya, itu adalah batas maksimal nifas. Jadi wanita nifas itu, ya, sejak melahirkan, ya, hanya 40 hari maksimalnya. Lebih dari itu sudah bukan nifas. Qala at-Tirmidzi, berkata at-Tirmidzi, ijma'a ahlul ilmi, telah ijma' ahlul ilmi, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan generasi setelah sahabat. Ala anna nufasa'a, atas perkara bahwasanya an-nufasa, wanita nifas, tada'u sholata, tada'u meninggalkan sholat, tada'u sholata meninggalkan sholat, arba'ina yauman, selama 40 hari, selama 40 hari. Illa, kecuali, antara tuhra, dia mendapati kesucian pada dirinya, ya, ada tanda suci yang dia dapatkan, yang dia lihat, qabla dzalik, sebelum 40 hari, ya. Jadi bisa jadi dia suci sebelum 40 hari. Nah, jika dia melihat tanda suci sebelum 40 hari, berarti dia suci. Nah, jika dia tidak melihat tanda suci sampai 40 hari, maka ya, ketika sudah 40 hari, setelah itu berarti dia sudah bukan nifas. Karena batas maksimalnya 40 hari. Fataghtasilu, dia meninggalkan sholat, ya, hanya selama 40 hari. Setelah itu, hari berikutnya, fataghtasilu, hendaknya dia mandi. Ya. Kecuali apa tadi? Kecuali jika dia melihat tanda suci sebelum 40 hari, berarti dia suci. Nah, maka dia mandi. Waktu sholli, dan dia sholat. Wali hadithi Ummi Salamah, yang berdasarkan hadith Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u, ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita nifas di masa Nabi alaihi salatu wassalam, tajlisu, biasanya wanita nifas di masa Nabi alaihi salatu wassalam, tajlisu, mereka duduk tidak sholat, menunggu sampai suci, arba'ina yauman, selama 40 hari. Hari hadis ini di hasyiah nomor 2, rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan Abu Dawud at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah. Ya, dan ini yang benar dalam masalah batas maksimal nifas, ya, ini yang benar, yaitu maksimal hanya 40 hari. Jadi setelah 40 hari itu sudah bukan nifas. Nah, sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada yang namanya tanda suci pada haid dan nifas, ya. Nah, itu cairan bening. Nah, nifas sama prosesnya dengan haid. Mulai dari darah hitam yang kental, yang padat, ya, yang bau, nanti berubah jadi merah, kuning, coklat, ya, keruh, sampai akhirnya nanti yang keluar cairan bening, itu berarti tanda suci atau kering. Nah, tadi kita dengar jika ada tanda suci dia lihat sebelum 40 hari, berarti dia suci, maka dia mandi dan sholat. Nah, apabila sampai 40 hari dia tidak melihat tanda suci, sampai 40 hari, ya, sampai batas maksimal itu, maka hari setelahnya dia hukumi dirinya suci. Nah, bagaimana jika darah yang keluar masih ada? Nah, imma darah itu jika ciri-ciri ya, keluar darah hitam, ya, kental, ya, padat, bau, yakni ciri khas darah haid, darah nifas, berarti itu memang bertepatan dengan datangnya di haid, adat dia haid, berarti dia haid. Karena boleh jadi dia selesai dari nifas, dia haid, gitu. Boleh jadi dia haid. Nah, karena itu waktu haidnya. Nah, Jika itu memang bertepatan dengan waktu haidnya, maka ya dia haid. Jika tidak, ya meskipun masih ada darah yang dia lihat, dan tentu ya ini cirinya bukan ciri darah haid, misalnya warna merah, ya yang lainnya, maka tetap dihukumi dirinya suci apabila sudah 7-40 hari. Darah yang keluar setelah itu, darah merah dan yang lainnya, itu sudah bukan darah nifas. Nah, bukan darah nifas. Ya, karena maksimalnya 40 hari. Kecuali kemungkinan tadi yang disebutkan, bertepatan dia selesai nifas, ternyata datang bulan, datang haidnya. Nah, berarti dia lanjut, yaitu duduk karena dia haid. Nah. Baik. Kemudian al-masalah as-sabi'ah, itu masalah yang ketujuh. Fi damil mustahadati, tentang darah al-mustahadah, wanita yang mengalami istihadah. Ya, al-istihadah. Al-istihadah itu adalah sayalanud dami, mengalirnya darah. Fi ghairi waqtihi. Fi ghairi waqtihi. Bukan pada waktu yang semestinya. Ya, di luar waktunya. Ala sabilin nazif. Ala sabilin nazif. Dengan bentuk ya mengalirnya itu mengucur ya. Nah, mengucur darah. Min 'irqin. Ala sabilin nazif min 'irqin, mengucur darah dari urat pembuluh darah yang bocor. Yusamma, dinamakan al-'adil. Itu penyakit. Jadi itu bukan darah haid yang keluar dari qa'r ar-rahim, dari dasar rahim, bagian dalam rahim, bukan. Sudah kita lewati bahwa haid ya itu adalah darah tabiat kewanitaan yang memang keluar dari bagian dalam rahimnya. Jadi bukan dari pembuluh darah, tapi dari bagian dalam rahim, dengan tabiat kewanitaan, itu normal. Adapun ini tidak normal, bukan dari rahim, dari dalam rahim, bukan. Ini dari pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang bocor. Ya, sehingga mengucur keluar darah dari situ. Jadi bukan darah haid. Nah. Wadamul istihadati, darah istihadah, yukhalifu damal haidi. Yukhalifu, menyelisihi damal haid, darah haid. Fi ahkamihi, dalam hal hukum-hukumnya. Wa fi sifatihi, dan dalam hal sifatnya, dalam hal cirinya, ya, sifatnya. Jadi beda hukum-hukumnya dan beda sifatnya. Wa huwa, yaitu dar istihadah adalah irqun, irq, pembuluh darah, ya, urat pembuluh darah, yanfajiru, bocor, ya, memancarkan darah fir rahim, masuk ke dalam rahim. Nah, itu yang kemudian mengucur keluar. Padahal itu bukan darah yang berasal dari rahim, dalam bagian dalam rahim, bukan, tapi dari irq, pembuluh darah yang darah bocor ya, mengucur ke dalam rahim kemudian keluar. Nah, sawa'un kana, sama saja baik keluarnya fi awqatil haid, keluarnya di waktu-waktu haid, atau ghairiha, atau di luar waktu haid. Ya, wa huwa la yamna'u as-salata, dari segi hukum huwa dar istihadah la yamna'u as-salata, tidak menghalangi salat, wala siyama, dan tidak menghalangi puasa, wala al-wata, dan tidak menghalangi jima. Li'annaha, karena sesungguhnya fi hukmu tahirat, pada hukum wanita-wanita yang suci. Ya, jadi hukumnya sama ya dalam hal ibadah, seperti hanya jika dia tidak mengalami istihadah, begitu pula terkait dengan dengan nikah dengan jima wata, maka sama. Nah, karena dia bukan darah haid. Wa daliluhu, dalilnya hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Qalat, Fatimah binti Abi Hubaysh mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku ustahadu, aku tertimpa haid yang terus, darah haid terus menerus keluar gitu. Dia tidak faham. Ya, dia sangka itu darah haid yang terus keluar. Fala athuru, maka aku tidak pernah suci, kata Fatimah binti Abi Hubaysh mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Darahku terus keluar. Jadi dia sangka itu darah haid. Jadi selama itu sebelum minta fatwa kepada Nabi, dia tidak sholat. Nah, fala athuru, maka aku tidak pernah suci, kata dia. Dia menyangka dirinya haid terus. Apa ada ussalata, maka apakah aku meninggalkan sholat? Faqal, maka kata Nabi SAW, la, tidak. Ya, inna dhalika irqun. Inna dhalika, sesungguhnya hal itu irqun, pembuluh darah, ya, yang bocor, penyakit. Walaysa bil haidati, dan itu bukan darah haid. Fa idza akbaratil haidatu, maka idza, apabila akbaratil haidatu, datang haidmu, masa haidmu, ya, fada'is sholata, maka tinggalkan sholat. Fa idza adbarat, kemudian apabila telah berlalu masa haidmu, fagsili, maka cucilah angki darimu ad-damah, darah haid itu. Ya, dan mandi tentunya. Wa salli, dan sholatlah. Hadith ini muttafaq alaih. Ya. Dan sebagai faedah sambil lewat, di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh untuk mengqadha sekian salat yang dia tinggalkan sebelum minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia fi hukmil jahilah, pada hukum wanita yang tidak tahu hukum, ketika itu menyangka dirinya haid, ya. Dan ketika datang minta fatwa, waktunya sudah lewat, yang sudah lewat waktunya dan dia tidak salat itu tidak disuruh qadha oleh Nabi. Itu dimaafkan karena tidak mengerti hukum. Naam. Nah, fayajibu alaiha an taghtasila, maka wajib atas wanita itu an taghtasila, mandi suci, mandi besar, inda nihayati haidatihal mu'tabarati, ketika berakhir haidnya yang diperhitungkan. Wajib mandi saat berhentinya haid dia yang diperhitungkan, yang dianggap itu haid. Nah. Wa indal istihadati, dan ketika mengalami istihadah, ya, artinya istihadah yang sudah kita pelajari, darah terus keluar, padahal itu sudah bukan haid. Nah, itu darah istihadah. Tagsilu farjaha, dia mencuci farjinya, ya, dari darah tersebut. Nah, karena darah istihadah itu juga darah najis, sudah kita lewati. Nah, wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu, dan dia meletakkan di bagian keluarnya darah itu, ya, di lubang keluarnya darah, qutnan, kapas dan semisalnya, yang na'ul kharija, untuk menghalangi darah yang keluar agar tidak tercecer, ya, tidak tercecer ke sana kemari. Nah, ditahan, ya, dibendung dengan kapas dan semisalnya. Nah, watashuddu alaihi, dan wanita itu setelah meletakkan kapas dan semisalnya, kain, ya, misalnya, kemudian dia ikat ya, mayumsikuhu anis sukuti, dia ikat dengan sesuatu yang yumsikuhu menahannya anis sukut agar tidak terjatuh. Ya, sehingga ketika keluar darah istihab itu kan keluar terus ya, itu tertampung di kapas atau kain itu, ya, dan itu sudah tertahan di situ sehingga tidak tercecer darahnya. Nah, wa yughni an dhalik, yakni singkatnya pembalut ya, dan ini dikenal di kalangan wanita. Wa yughni an dhalik, dan mewakili dari itu semua mencukupi al-hafaidhus sahiyatu fi hadzal waqt. Al-hafaidhus sahiyah, pembalut-pembalut kesehatan yang ada di masa ini itu dikenal di kalangan wanita ya, fi hadzal waqt, yang banyak diproduksi di masa sekarang, di masa modern ini. Nah, baik. Tsumma tatawaddau, kemudian setelah dia, jadi prosesnya apa tadi? Dibersihkan dulu, kemudian dibalut, ya, untuk menghalangi agar tidak tercecer dengan erat, dengan kuat, dengan rapi. Itu proses kedua. Proses ketiga berwudu. Nah, ini cara bersucinya, ya, cara bersucinya orang yang mengalami istihadah. Dia cuci dulu darah itu. Nah, dari istihadah itu hanya hadat kecil ya, hadat kecil. Nah, tidak wajibkan mandi, hanya hadat kecil. Jadi dia cuci karena itu najis, kemudian dia balut, nah, seperti tercecer. Thumma tatawaddau, proses ketiga. Thumma tatawaddau, kemudian dia berwudu. Inda dukhuli waqti kulli shalah, kemudian dia berwudu. Itu dia lakukan, ya. Inda dukhuli waqti kulli shalah, ketika masuk waktu setiap sholat, setiap sholat fardu maksudnya. Jadi ada 5 sholat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kapan dia bersih-bersih, ya, untuk kemudian persiapan bersuci dan sholat, tunggu masuk waktu. Sebelum masuk waktu jangan, ya, tunggu masuk waktu. Jadi jika sudah masuk waktu sholat subuh, jika sudah masuk waktu sholat duhur dan seterusnya, ketika masuk waktu maka dia bersihkan darah itu, kemudian dia balut dengan rapi, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Ya, dalam sholatnya ketika keluar mengucur nggak masalah, itu sudah tidak membatalkan karena ini darurat, itu sudah dimaafkan. Nah, ya, dan dia bisa sholat fardu dengan itu, bisa sholat sunnah dengan itu, sunnah rawatib. Nah, dan sunnah di waktu itu, ya, di antara dua waktu sholat itu bisa. Nah, selama yang keluar hanya darah istihadahnya maka itu dimaafkan, itu tidak dianggap membatalkan, tetap saja dia bisa sholat. Kecuali jika dia mengalami pembatal wudu yang lain, kecuali jika dia buang angin misalkan, ya, berarti batal wudunya. Nah, baik, itu yang dilakukan setiap kali masuk waktu sholat. Nah, dan apabila dia merasakan masyakkah sholat pada setiap waktu, maka dia bisa menjamaknya. Lengkapnya masalah ini lebih rinci bisa dilihat di buku yang sudah Anda tulis, panduan syar'i cara bersuci, di bagian cara bersuci orang yang memiliki udzur, ya, istihadah dan yang semisalnya. Nah, cara bersucinya sama. Perai orang yang punya penyakit keluar kencing terus menerus, ya, tidak pernah berhenti, ya, sama cara penanganannya. Nah, lengkapnya bisa dibaca di buku panduan syar'i cara bersuci. Barakallahu fikum. Ya, untuk sementara ini tersisa 3 keadaan terkait dengan wanita al-mustahadhah, yakni bagaimana cara dia untuk mengetahui dirinya suci. Nah, ya, karena terkait dengan bercampur dengan istihadhah. Ada 3 rincian keadaan, kita akan pelajari nanti pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran.